Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Syadiralun, berita siang edisi hari ini Sabtu 9 Februari 2019 dibacakan Ahyar. Dana proyek tol Banda Aceh Sigli diperkirakan capai 8,4 triliun rupiah. Keruk gunung tanpa izin, 4 penambang ilegal di Biren ditangkap. Jenazah pemuda bendahara Aceh Temiang dipulangkan dari Johor, Malaysia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Taikingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, pihak PT Utama Karya selaku Badan Usaha Tol Aceh bersama rekanan pelaksana konstruksinya PT Adikarya memperkirakan dana pembangunan proyek Tol Aceh ruas Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km dengan lebar 22 km bisa menghabiskan anggaran mencapai 8,4 triliun rupiah. Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Aceh Alfisyah kemarin mengatakan dana pembangunan proyek Jalan Tol Aceh itu bisa mendorong penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Alfi menjelaskan tahapan pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol Aceh, ruas Banda Aceh Sigli, sepanjang 74 km pada awal bulan Februari 2019 ini, sudah memasuki pekerjaan pengeboran dan pengecoran tiang fondasi jembatan. Pengeboran dan pengecoran tiang jembatan mereka lakukan agar lintasan badan jalan tol yang terputus oleh sungai atau jurang cepat tersambung dengan badan jalan yang berada di sebelahnya. Hal ini dimaksudkan supaya mobilisasi alat berat yang dimiliki ke badan jalan yang sudah dibersihkan menjadi lebih lancar lagi. Jika seluruh lintasan badan jalan tolnya sudah tersambung lurus, pelaksanaan pembangunan jalan beton tolnya menjadi lebih mudah dan cepat. Kondisi itu bisa membuat biaya pembangunannya menjadi lebih efisien dan efektif. PT Utama Karya dan PT Adikarya memohon kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh yang tanahnya terkena lintasan badan jalan tol Aceh ruas Banda Aceh Sigli mau dibayar dan ikhlaskan tanahnya untuk digunakan sebagai lintasan jalur tol. Syederalun, aparat penegak hukum dari Polres Biren Kamis lalu sekitar pukul 18.00 WIB menangkap 4 warga Kecamatan Juli Biren yang diduga melakukan usaha pertambangan ilegal dan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat. Keempat warga ditangkap di kawasan kilometer 4 Jalan Biren Takingon Desa Gelempang Mejimjim berinisial ED selaku pemilik usaha yang tercatat warga Desa Juli Gede 2, sub operator alat berat asal Juli Gede 2 dan MAZ operator lapangan juga warga Juli Gede 2 dan HER selaku kernet alat berat yang merupakan warga Juli Menasa Tengah. Selain menangkap 4 penambang ilegal itu, tim opsional Polres Biren juga mengamankan 1 unit alat berat jenis ekskavator atau beko. Kapolres Biren AKBP Gugun Hardi Gunawan mengatakan kronologis penangkapan berawal ketika polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Desa Gelempang Mejimjim ada kegiatan penambangan menggunakan alat berat namun belum diketahui apakah sudah mengantongi izin atau belum. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsional Biren bergerak ke lapangan dan melakukan pengecekan ke lokasi. Setibanya di tempat itu, tim melihat ada 1 unit alat berat jenis ekskavator sedang bekerja. Untuk memastikan usaha pertambangan itu sudah memiliki izin atau belum, tim opsional menjumpai pemilik usaha. Namun, pemilik usaha tidak mampu menunjukkan surat izin. Syederalun, Zulkifli warga kampung Telaga Muku, Kecamatan Bendahara Aceh Temiang yang meninggal dunia di Johor Bahru, Malaysia dipulangkan ke kampung halaman melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara tadi malam. Proses pemulangan yang sempat terkendala biaya akhirnya berhasil diatasi dengan bantuan Sudirman alias Haji Uma. Anggota DPD RI asal Aceh ini membantu kekurangan biaya pemulangan jenazah yang sebelumnya menjadi kendala pihak keluarga. Haji Uma sendiri tahu permasalahan ini setelah ada yang membagikan berita terkait di jaring media sosial Facebook. Berdasarkan hal tersebut, Haji Uma mencoba menghubungi pihak keluarga guna menelusuri kebenaran dari kabar yang beredar. Hasilnya diketahui bahwa pihak keluarga tidak memiliki biaya yang cukup untuk pemulangan jenazah ke kampung halaman di Aceh Tamiang. Keluarga tadinya sudah frustasi dengan biaya pemulangan jenazah, bahkan sudah pasrah jika jenazah harus dikebumikan di Johor Bahru, Malaysia. Atas dasar tersebut, Haji Uma berinisiatif untuk membantu kekurangan biaya agar jenazah dapat segera dipulangkan ke Aceh Tamiang. Sederalun Kejaksaan Negeri Biren Kamis lalu menerima 3 tersangka dan sejumlah barang bukti kasus dugaan korupsi pembayaran honorium petugas siaga bencana tahun 2013. Ketiga tersangka dugaan korupsi itu adalah A. Mantan Pejabat Kepala Pelaksana BPBD Biren, Mu sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, dan Her sebagai Bendahara Pengeluaran. Ketiga tersangka diserahkan Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal Polres Biren ke jaksa bersama sejumlah barang bukti lainnya. Namun yang dibawa ke kejari hanya 2 orang yaitu Mus dan Her. Sedangkan A sudah duluan ditahan di Rutan Kaju Banda Aceh karena dia juga tersangkut kasus dugaan kredit macet Bank Mandiri. Kepala Kejaksaan Negeri Biren Muhammad Jeffrey Sarjana Hukum melalui Kasih Pidana Khusus Saifuddin Sarjana Hukum mengatakan pada tahun 2013 Pemkab Biren melalui APBK 2013, menganggarkan dana untuk honorium bagi 1.218 petugas siaga bencana yang tersebar di 609 desa mencapai Rp730 juta lebih. Namun dari hasil penyelidikan terungkap, honorium yang disalurkan hanya Rp6.600.000, sisanya tidak dikucurkan. Sementara itu Kapolres Biren AKBP Gugun Hardi Gunawan mengatakan menambahkan ketiga tersangka dugaan korupsi itu sebelumnya ditahan di Mapolres Biren. Namun setelah selesai penyidikan, ketiga tersangka dan sejumlah barang bukti langsung diserahkan ke jaksa. Ketiga tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke jaksa untuk dilanjutkan perkaranya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun dana pokok pikiran atau pokir yang diperuntukkan Rp20 miliar bagi tiap-tiap anggota DPRA, Rp45 miliar untuk wakil ketua, dan Rp75 miliar untuk ketua di tahun 2019 dinilai berpotensi besar untuk dikorupsi. Karena itu gerakan anti korupsi Aceh meminta pengelolaan dana sebesar itu dipublikasikan secara utuh, transparan agar bisa diawasi publik. Koordinator Gerak Askalani saat dimintai keterangan terkait program DPRA yang dulunya disebut dana aspirasi mengatakan ada masukan yang dapat dijadikan formula untuk mengawasi dana itu, yaitu mendorong pemerintah Aceh membuka data pokir itu secara terbuka, termasuk mengumumkan secara berkala di media. Menurut Askalani, pemerintah wajib menempelkan data program pokir dewan di semua daerah sebagaimana usulan awal hingga proses pengerjaan proyek berlangsung. Dalam data yang dipublis itu juga harus jelas disebutkan objek sumber dan asal-usul anggaran pengusul. Kepentingan mengumumkan data tersebut untuk memberi kesempatan publik dalam mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRA di semua wilayah. Menurut Gerak, pengelolaan dana pokir atau aspirasi DPRA selama ini bisa dibilang sangat tertutup dan tidak bisa diakses oleh publik. Karenanya Gerak mendorong eksekutif dan legislatif untuk memberi ruang kepada publik mengakses dana yang maha besar tersebut. Jika akses data dan publikasi ini dilakukan, maka peran dan partisipasi publik dengan sendirinya akan meningkat. Sederalun, sejumlah tokoh Aceh yang pernah mengenyam pendidikan dan tinggal di Amerika Serikat, baik pendidikan tinggi maupun short course, bertemu di Jakarta kemarin petang. Mereka sepakat membentuk sebuah forum diberi nama Forum Aceh Alumni Amerika untuk Jokowi atau FA3J. Seorang tokoh Aceh Gayo yang dinobatkan sebagai ketua FA3J, Iwan Gayo mengatakan mereka sengaja bertemu untuk membicarakan sejumlah agenda, antara lain membentuk forum alumni yang bertujuan memberikan sokongan untuk Jokowi. Menurut Iwan Gayo, yang mengklaim dirinya sebagai penemu kota Muhammad di Amerika ini, FA3J dibentuk untuk mensosialisasikan sukses dan keberhasilan Jokowi secara komprehensif kepada masyarakat Aceh secara menyeluruh. Bersama rekan anggota FA3J, Iwan Gayo akhir Februari ini akan pulang ke Aceh untuk membedah buku Jejak Langkah Jokowi yang baru selesai disusunnya bulan lalu. Mengenai buku yang dikemas dalam format buku pintar seri politik itu,